sebagai pelengkap. Terangi kopu hati yang kini dibalut gelap. Dan sama ku harus untuk lupakan, pergi tinggalkan menjauh darinya. Agar bersama sebahagia kau akan jumpa. Seakan selalu ada untuk temani. Apapun resiko saat siap untuk hadapi. Walaupun kau belum bisa lupakan dia, namun saya janji saya akan setia dan akan selalu untuk menjaga. Saya harap kau lupakan yang telah terjadi. Saya janji bahagia akan selalu kau dapati. Cukup kau move on, lepaskan dia dan bersandarlah pada saya. Saya akan setia jaga semua dengan segenap rasa. Peluk saya jika kau butuh kasih sayang, dan ceritakan semua perasaan yang membuat kau bimbang. Saya akan jaga semua yang telah kau kasih. Saya selalu setia dan menanti terus. Buka mata lagi dengan cahaya baru. Kau punya luka lama, dapat saya bantu untuk membasuh. Cukup kau relakan apa yang telah terjadi. Kau akan bahagia, tolong pegang. Saya punya janji, izinkan saya untuk sentuh kau punya hati. Izinkan saya untuk dapat rawat kau punya hati. Tiap detik hembusan angin, ingatkan saya untuk tetap buat kau selalu bahagia. Buka lembar baru, lepas masa lalu. Cinta yang saya kasih melebihi batas bahu. Kini saya berjuang dalam sempit ruang. Saya janji bahagia walau sedikit peluang. Untuk kesekian ini saya pilihan. Saya balut kiko senyum lalu lepas kesedihan. Kau dengarkan saya katakan, kau anugerah terindah yang tak akan pernah saya lemahkan.